Hikmah hari ini. Satu hari, satu hikmah. Bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, senang sekali kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat udara. Moga-moga pertemuan kita ini membawa berkah dan manfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Amin. Hikmah hari ini mengenai pemahaman terhadap alam sekitar. Para pendengar yang saya muliakan, alam sekitar ialah lingkungan yang berada di sekeliling tempat tinggal kita, berupa sawah, kebun, kolam, sungai, bukit, laut, dan danau dengan segala isinya. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan sebagian permukaan bumi tempat kita tinggal. Sejak kita lahir ke dunia, kita telah menggunakan apa yang ada pada alam sekitar untuk mempertahankan hidup kita. Airnya telah diminum, udaranya telah dihirup, berasnya telah dimakan, begitu pula sayur dan buah-buahannya. Kita telah menikmati daging ikan dan daging binatang. Kita telah mengambil pasir untuk bahan bangunan. Pendek kata, alam sekitar telah banyak memberikan jasa dan pertolongannya kepada kita. Pengelolaan alam sekitar diserahkan Allah kepada kita, umat manusia. Alam sekitar bisa kita atur dan kita bina agar menjadi indah, subur, dan teratur. Sebaliknya, dapat pula kita rusak sehingga ia menjadi kering, gersang, dan tidak menghasilkan apa-apa. Para pendengar yang budiman, bila kita memiliki sebidang tanah untuk kebun umpamanya yang selalu kita kerjakan dengan baik, diberi pupuk, disirami, dan dipelihara dari gangguan binatang, tentu kebun itu akan tumbuh dengan subur dan akan mendatangkan hasil yang memuaskan. Demikian pula halnya apabila kita memiliki sebuah kolam, dibersihkan baik-baik, diatur pemasukan dan pengeluaran airnya, diisi dengan bibit ikan yang bermutu baik, diberi makanan seperlunya, tentu pada waktunya kita akan mendapatkan hasil ikan yang memuaskan. Pekarangan rumah kita akan menjadi indah dan mengasyikkan apabila diatur dengan baik, ditanami bunga, dipupuk, dan disiram. Para pendengar yang berbahagia, bukit dan gunung pun akan tetap hijau dan indah apabila kayu-kayunya tidak dirusak dan dihancurkan manusia. Demikianlah alam sekitar itu memerlukan pula penjagaan dan perawatan manusia. Untuk dapat menjaga dan merawat alam sekitar, kita perlu mempelajari dan mengetahui lebih dahulu sifat-sifat dan keadaan benda yang ada di lingkungan kita itu. Untuk dapat merawat ikan di kolam, perlu lebih dahulu mengetahui jenis-jenis ikan, sifat-sifat dari tiap jenis ikan, makanan yang disukainya, dan lain-lain. Sehingga kita dapat memeliharanya dengan baik. Untuk dapat memelihara kebun dengan baik, perlu kita ketahui sifat-sifat tanah, jenis tanaman-tanaman, dan sifat-sifatnya. Di samping itu, para pendengar yang saya muliakan, perlu kita pupuk rasa cinta dan sayang terhadap alam sekitar melalui pengalaman dan pembiasaan memelihara sesuatu yang ada di sekitar kita serta menghayatinya. Rasa sayang terhadap ayam, kambing, dan sebagainya akan timbul dalam diri kita apabila kita coba memeliharanya. Maka marilah kita membiasakan diri memelihara dan menyayangi alam sekitar sebagai anugerah atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Para pendengar, demikianlah hikmah hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit memberi pencerahan kepada kita. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa besok di acara dan gelombang yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.